syariat itu sing kuat. Nak syariat ora kuat kowe rawan sesat. Iku mau kula baleni malih karena ciri utama agama itu melahirno khoyali. Khoyali ku fantasi. Termasuk sakse Abdul Qadir pas ape puncake dadi wali wae faidan nurun adu afisa. Mak terus muni ana robbuka alqot abahtulakal muhar. Roma. Si Abdul Qadir aku iku pangeran. Saiki kita tak bebas no nglakoni barang haram. Lah kenapa setan mendo-mendo dadi nur mergo ngerti zaman kisah tu Musa, ceritane Nabi Musa yo mirip-mirip roh nur. Terjadi si Abdul Qadir ihsa ya lain. Kowe jancuk setan lakna. Terjadi setan bima alim ta'ani syaiton. Iku bikaulika abahtulakal muharramat fa'alim tu'an nabuwa la ya'muru nabuwa bilfasa. Mergo kowe ngoleno aku ngelakoni keharaman. Aku ngerti nak Allah gak mungkin ngongkon barang haram. Lepo dungan disani kabel ya aminuddin musoddeku sawangannya ya roh nur. Mergo setan bodoh wong soleh-soleh liwat fantasi-fantasi kesalehan termasuk roh nur. Mulane syariate dikuati. Mulane jarene setan, si Abdul Qadir, kowe selamat kok godaananku. Tapi walakot atlal tu bimisdhara sabina min ahli thoriqah. Aku sering nyesatno wong thoriqah lewat model ngene. Ngene. Mergo anggere wong-wong saleh mesti fantasine ngono. Cek muni mimpi ketemu nabi sampai Nabi Khidir sampai roh nur sampai roh macam-macam. Tapi kita itu kudu syariate sing kuat. Lan nabi-nabi palsu ciri ini bebas nora sholat. Kok maksudnya kemarin wong oleh ngawini bene bareng dan sebagainya dan sebagainya. Nah, aliran sesat teng Indonesia 240 niku kabeh modele aneh. Ini wong soleh kabeh. Yang soleh sedang ada ora germo ora gentuk. Ya wong ketunan mlaku ya dilo. Tapi justru kesalehan itu melahirkan fantasi. Nggih, nak sing syariate ra kuat fantasi piyambak piyam. Ya kok kira ada petinju ning Malang lagi soleh pirang dino pirang wulan wis gawe garapan anyar oleh soleh bahasa Indonesia. Gara-gara fantasi kesalehan yang mengatakan dia soleh tuh beneling pengiran. Apa artinya mau carap nak orang paham? Mau bisa iling kenapa? Ini lagi soleh pirang dino sebagai istihad fantastis yang ngono. Intine apa wong nak ora nganggo kekuatan syariat, nggo fantasine piyambak. Piyambak. Mulane thoriqah-thoriqah itu dikritik habis-habisan oleh orang syariat mboten kok gething thoriqah mboten. Sing dikritik ku biasane wong thoriqah duwe fantasi-fantasi sing kadang fantasine ku beda mek keputusane sari. Nak thoriqah nggih sae. Tapi gini kok selalu ngelero fantasi-fantasi sing kadang bertentangan mek syariat. Kaya bayam nomor C iki sok ben iso nyafaati ning dina mahsyar macam-macam. Padahal sampean ndelok ning hadis syafaat Nabi Ibrahim lho angkat tangan. Lho cerita tenggere hadis-hadis sahih Nabi Ibrahim angkat tangan mboten zaman dijaluki syafaat. Mboten fair mau den ate-ate ngaji. Nabi Ibrahim angkat tangan mboten. Pas dijaluki syafaat. Nabi Nuh angkat tangan mboten. Angkat tangan kabeh pas ning ora-ora mahsyar kabeh nabi angkat tangan. Nggih mboten, pertama wong njaluk ning Nabi Nuh. Ya anu ini keadaan sudah sangat darurat. Srengenge mbondheke mekaten, wong wis kelep ambek kringete piyambak. Mbok jenengan isfa' lana rabbak, mbok jenengan safaati. Jare Nabi Nuh lastu mahunalika, aku ora iso nyafaati. Mergo aku tau maksudno umat nganti entek ludes dan itu ternyata Allah gak berkenan. Wes ketekon ngene Ibrahim. Ibrahim gak aku gak iso. Nabi Musa gak iso, Nabi Isa gak iso. Terus lagi Nabi Muhammad sujud ning pangeran. Ayo, lha nek delok hadis iku ngeri. Ngene terus mursid Nabi Ibrahim angkat tangan. Sementara ciri utama wong toreko ngampanyakno sawangane sing ora toreko sebenere ora-ora masar gak ono sing nyapa. Itu kan contoh-contoh. Kita tidak mungkin gedeng thoriqah, tidak mungkin. Thoriqah itu sesuatu yang baik, itu pasti kita mendukung. Apalagi ini zaman akhir, banyak kelompok musik dangdut kok ana tareka mbok gedhinge kelompok wiridan mbok digedhinge malah keliru to. Tapi ada fantasi-fantasi torekot yang secara syariat harus kita luruskan. Kayak fantasi anak-anak syafaat ning ora romah. Mas, piye wae cara hadis sahih? Niku Nabi Ibrahim pas iku angkat tangan, Nabi Nuh ge angkat tangan. Cerita tentang hadis sahih detail tuh menyangkut syafaat ya. Bahkan Nabi piyambak nu grogi. Saking grogine Nabi Nuh nak zaman beliau sugeng. Nak wonten sahabat nangis ya Rasulullah kula syafaat jemben teng yaumul mahsyar. Jerewe Nabi fa'inni bi kasrati sujud. Iya aku iso nyafaat itu ki sujudem sing akeh. Gambare Nabi babak butuh buku kan. Ya aku iso nyafaat iki nak kowe dhewe rapat sujudem ah akeh. Fa'inni bi kasrati sujud. Mulane istilah pangeran Kanjeng Nabi entuk hak syafaat ngenteni ngenteni akhirnya sholat tali dulu kisang sila gosakin layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyuda wa minal layli fatahajat bihi nafilatal mat nake tahajud terus iku wijak mungkin asa ayyab asa karabuka makoman jadi makoman mahmudai roto-roto ulama darani as-syafa'atul usma iku nabi ngajak no proposal isanya apa hati iku puluhan tahun tahajud. Iku cek dalam proses pengajuan proposal supaya dihak nyafan. Gue ini ngurusin tukang koordinasi masa wiridan yang ini order ngeklaim bisa nyafa. Itu masalah-masalah. Jadi kita mesti setuju dengan tarekat mesti setuju. Tapi fantasi-fantasi sing mukhalifun disyariat itu harus dibenar. Mereka nak fantasi ini dituruti melahirkan tragedi-tragedi syariat. Dia melahirkan tragedi-tragedi syariat. Misalnya wiridan lailailu wau nak semuri si tega iki gak mutasil, nak iki mutasil. Lu wiridan lailailu wau abdulu zikri falam mana hu lailailu wau cik ngagum mursid, cik ngagum mursid mesti bener ya nak wiridannya lailail. Bagaimana nak wiridannya mukhlisan biha nopo kol nak wiridannya Kadang-kadang salah faham, kulo boten keting koreko boten. Tapi fantasi-fantasi sing bertentangan dengan syariat harus diluruskan. Nak ora dilurus, no koyok kasusnya si Abdul Qadir mau setan muni bi walakot adal tuh bimizdiadi ilhadisa. Maksudnya dengan peristiwa ini aku sering nyesat no min ahli tori. Setan itu terus gue fantasi ini biam. Ilmu sawangane roh nur, sawangane roh Nabi Khidir, sawangane roh wali abdal, wali kutub. Itu kan ngeri. Ya nak tenan ora. Lah titane tenan we ora yang mau diukur be syariat sing diomongno dekne sesuai syariat apa ora. Lah roh syariat piye mau kita balik hukum-hukum dasar syariat kados fikih. Nggih, kados fikih, kados tafsir, boy, hukum baku-baku nopo syariat. Enggak ni kuat atau kampus-kampus uang nyekel uang wedo enggak wudu. Ini biasa mau, karena dari al-mu'min kulluhu tahirun, mu'min wis suci, jadi sholat terus ana kok wudu. Kok ngeri. Ini zaman akhir. Jadi sampean mikir ya, jadi kenabian itu satu sakral, hal sing suci. Tapi karena kenabian pula wong lahirno fantasi terus sing aku nabi pirang bi. Dan termasuk riyen tragedi teng India Ahmad Ghulam bin Mirza. Jenenge ya Ahmad. Mergo dekne go fantasi nak Nabi Muhammad itu nama lainnya Ahmad. Nah, dekne tepakan mulai cilik jenenge napa? Ahmad. Dijenengno apik-apik ben niru Muhammad malah nandiki Muhammad. Ya, aliran Nabi Ahmad dia jenenge api Ahmad Ghulam bin Mirza. Mereka dia ngaku Nabi justru kerana jenenge ah. Lah musaddiq ngaku Nabi mereka dia jenenge musaddiq nih. Musaddiqan nih risanan Arabian nih. Nggak repot kan. Dia ngaku Nabi lewat fantasi-fantasi Quran rumang samu lawaran dia. Ing abangan ono mitos ratu ah. Adi, temannya pengikut ilmu sotek, uang abangan ya wakil ribuan. Mereka seweneng ono nabi sing abah tulakal muharramat lha oleh ra salat. Lha iku tanpa nabi pun sing ra salat ya jutaan. Lha nek nak dadi nabi sing ora wajibno salat mesti pengutum juta. Mesti rugi sing ra salat ya wis juta. Juta. Pinter dek nek dadi gawe mbenar nek ngalalo zina malah puluhan juta amin. Tapi sing jelas kalau cerita tentang jenengan, mulanya saya ngaji kalau tentang mereka mulai detik ini tidak boleh ziarah wali songo suwe-suwe. Ini ziarah. Koyok sing tiga bono nabi fazuruha fa inna hatu zakiru kumul akhirah ziarah itu sunat mergongiling nama mati. Tapi di ziarah sing berlebihan terus nginep seminggu neng makom itu cara kula tetap salah. Kau khawatir kula ngelahir itu fantasi ketemu jin, kok nang kowe muni nabi Khidir. Mbok bareng tolong dina ramangan bawur jari roh nur. Bawur mek nur mbok padak. Padak. Loh karena kejadian begini tuh banyak. Akhirnya kita itu sering di wong soleh tapi soleh-soleh sing malah mengganggu syariat. Teng kene Yogyo, teng kene Purwodadi itu banyak ribuan pengangkut bakali jogo. Ku mereka ra salat. Dan mereka ngeklaim sering ketemu ruhe kali jogo. Kali juga syariat itu harus syariat itu sholat timbang waktu ya sholat timbang waktu tapi nganti katut aliran-aliran ngoten itu pun repot kalau ini kampanye kalau nganti mati akan kampanye begini terus. Musodik itu barang sepele artinya sepele itu ya dia ngaku nabi terus terang itu masih baik artinya gampang dihabisi gampang disudahi. Zaman dulu aliran-aliran sesat sing ora konangan itu ribuan di Indonesia. Kabeh duwe fantasi syariat, duwe fantasi sesuai agama. Kok kene menyangkut bodoh. Bodoh iku masa Indonesia iku bodoh patang dino. Kabeh ngeklaim bener. Sampeyan dulu sini Jawa Pos ning koran-koran sing badane kliru wong coban-coban, iya to ora? Keren-keren Indonesia. Masalah aliran ini suhu nih. Buento udah seneng gawin apa? Aliran kelunak-kelunak nih dari ketemu Nabi Khidir, ketemu Nur. Wah, kesuai ribet. Itu tadi Indonesia itu syariatnya enggak kuat. Mana mulai detik ini juga nih buat tenang. Sama-sama kepingin takor bila woy sholat sing bener. Dimulai songkok wudhu sing bener, nutupi aurat sing bener, rukuk tumak ninai sing bener, nak sujud tumak ninai sing bener, karena kaifiyah takarrub kayak ini sing diajaro Kanjeng Nabi, kaya nak sholat Fatihah sing tartib, nak rukuk sing tumak ni, nah nak sujud sing tumak. Soal kita ziarah wali songo ya ziarah sebagai penghormatan pada pendiri atau pembawa Islam teng Indonesia, tapi ora usah nginep di ziarah Fatihah ya sudah begitu. Mergo nak iku nganti model takorup sing nandingi takorup sing resmi ko Kanjeng Nabi engkau ngelahirno sekte-sekte sing gak terkendak menawang Jawa itu ngembe zam-zam ngembe banyu di Sunan Bonang mantep Sunan Bonang ya diben-bener so wiridan ning Sunan Bonang mbek ning masjid menawang mantep abdel ning Sunan Bonang model jelas soro hadis nak wiridan paling apik terutama budi masjid. Ini masalah mau kurang fantasi sawangan ya ketemu Sunan Bonang, Sunan Kali. Ya nuruti fantasi ini biasa. Apa tenan ketemu kan wabahun apa? Ibu ya bodoh ni roto-roto. Sini koro seminggu, rong minggu, muningone bodoh. Ngerkes kenal jebule kejerat utang. Ujung-ujungnya ra krono seneng waliku tapi setengah pelari. Jajal lah wes kena nganti akrab kenal. Ujung-ujungnya ra wong masalah kabeh. Munine tawasul saking senenge wali mergo ki rapati kenal. Apa harus kenal tenanan? Gledek perkara kebulet. Utah, kebulet lagi berarti PHK.